الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فضل من رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pembacaan kitab Idhaful Qari bi Ta'liqat 'ala Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Kita masih membaca pada bab Ad-Dinu innama ja'a min kibalillah. Agama itu hanyalah yang datang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Kita sampai pada ucapan syarah dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Wa qawluhu, dan ucapan muallif, wa ilmuhu 'indallahi wa 'inda rasulih. Dan ilmunya itu di sisi Allah dan di sisi Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ai umuruddin tauqifiyatun. Perkara agama itu sifatnya tauqifiyah. Sudah baku. La budda minal adillati an rasulihi, anillahi wa rasulihi fi umuriddin. Harus berasal dari dalil-dalil dari sisi Allah dan Rasulnya dalam perkara-perkara agama. Yutaqayyadu bima ja'a fil kitabi wa sunnati min umuriddin. Harus dipersyaratkan. Kalau agama ini itu datang bersumber dari Alkitab dan As-Sunnah. Ya. Harus ada dasarnya, sumbernya dari Alkitab wa Sunnah. Wa tutrakul muhdatsatu wal bid'u. Dan mesti ditinggalkan perkara yang diadakan dan bid'ah. Allati ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah tidak turunkan bukti atau dalil padanya. Jadi segala yang diadakan, segala yang dibikin-bikin dalam urusan agama, yang tidak ada tuntunannya dari Allah dan Rasulnya, itu harus ditinggalkan. Wa in kana ahluha yarawnaha dinan. Walaupun pelakunya memandang itu sebagai agama. Wa taqarrabuna ila Allah biha. Walaupun mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara tersebut. Fanahnu naltafitu ilaiha. Kita tidak boleh menengoknya. Kita tidak boleh memperdulikan perkaranya. Karena itu cuma hal yang baru, yang diadakan oleh manusia, yang enggak ada perintahnya dari sisi Allah dan Rasulnya. Ya, kita enggak boleh menengoknya. Kita enggak boleh mengamalkannya. Walaupun manusia mengatakan itu bagus. Li'anna dinallahi ma syara'ahu huwa wa rasuluh. Karena agama Allah adalah agama yang Allah syariatkan, yang Rasul contohkan. Li'anna dina mabniun 'alal 'ilmi alladhi ja'a min indillahi wa rasuli. Karena agama itu dibangun di atas ilmu yang datang dari sisi Allah dan Rasulnya. Ya. Agama itu yang dibangun di atas ilmu yang datang dari sisi Allah dan Rasulnya. Bukan yang diadakan manusia, bukan yang dibikin-bikin oleh manusia. wala tattabi ahwa'an nas wa ara'an nas. Jangan kau ikuti pendapat-pendapat dan akal-akal manusia. Wa mastahsanu, dan segala yang mereka anggap baik. Kadang kan mereka mengatakan ini kan baik. Ya, ini kan bagus. Ini kan niat kita baik. Agar tiap tanggal 12 Rabiul Awal kita kumpul, kita memberikan nasihat, kita memberikan ceramah di tanggal tersebut. Kan bagus. Sebagai bukti kita ini cinta kepada Nabi. Sebagai bukti kalau kita ini ingin ya menghidupkan sunnah Nabi pada mereka. Ya, maka kita ingin berkumpul mengingat hari kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini istihsannya mereka, anggapan baiknya mereka. Tapi ketika ditelisik, ketika diteliti, enggak ada dalilnya. Dari Alkitab wa Sunnah, perbuatan mereka secara spesifik semacam tadi, tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak juga dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Ya. Maka itu sekedar istihsan, anggapan baik mereka. Barakallahu fikum. Wa ma tataba'u alaihi, dan akhirnya mereka saling mengikut dari generasi ke generasi berikutnya, dari generasi ke generasi berikutnya, nanggap baik itu semuanya. Wa huwa laisa lahu aslun fi kitabillah au sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu enggak ada dasarnya dalam kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kama qala alaihi salatu wasallam, sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa mengada-ada dalam urusan kami ini, dalam urusan agama ini, ma laysa minhu, ya, sesuatu yang tidak berasal dari agama, fa huwa radd, maka itu tertolak. Ya, kenapa? Karena itu mengada-ada dalam urusan agama. Urusan agama ini wewenangnya Allah dan Rasulnya. Jangan kita yang menambahi, jangan kita yang membuat syariat, jangan kita yang membuat tata cara satu ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Kalau seperti itu keadaannya, fahuwa radd. Ya, tertolak. Wa fi riwayatin man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan dalam keadaan itu tidak ada perintahnya dari kami, maka itu tertolak. Falladhi yuridu an yakuna amaluhu salihan mufidan fa alaihi amrun. Fa'alaihi bi'amroin. Kata Syekh Abdullah, maka barang siapa yang menginginkan agar amalannya ini menjadi amalan soleh, maka harus dia mengerjakan dua perkara. Ya. Satu amalan tidak dikatakan sebagai amalan soleh kecuali terpenuhi dua syarat ini. Kata Syekh Abdullah, al-amrul awalu ikhlasu dinihi lillah minasyirik. Memurnikan agamanya untuk Allah. Yang pertama, agar amalannya menjadi saleh, dia harus memurnikan keikhlasannya. Memurnikan agamanya untuk Allah semata. Ya. Dibersihkan dari kesyirikan-kesyirikan. Kalau agamanya ini masih tercampur di kesyirikan, maka enggak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. tidak akan diterima dari sisi Allah Subhanahu wa taala ketika agamanya masih mengandung kesyirikan. Tayib. Karena syirik itu membatalkan agama seorang insan. Ya, sebagaimana wudu kita akan batal dengan buang angin, buang air kecil, buang air besar. Demikian juga agama seorang insan bisa batal dengan kesyirikan. Ya, kalau sudah melakukan kesyirikan, seluruh amalannya hancur. Seluruh ibadahnya tidak berpahala. Ya, walau asyraku lahabitu anhum makanu ya'malun. Kalau mereka berbuat syirik, maka hancur semua apa yang sudah mereka amalkan. Jadi amalannya sudah enggak lagi soleh. Ketiga, dia rusak ketauhidannya, tercampuri kesyirikan-kesyirikan dalam amalannya. Al-amru atsani, perkara yang kedua, agar amalan kita menjadi amalan yang soleh adalah ittiba'uhu sunnata Rasulillah alaihi salatu wassalam. Ya, dia mengikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Wa ikhlasuhu minal bid'i wal muhdatsati. Dia membersihkan, ya, dia membersihkan amalannya dari kebid'ahan dan perkara yang dia diadakan. Barakallahu fikum. Kalau ternyata amalannya melakukan kebid'ahan, dia melakukan perkara yang muhdas, maka enggak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, karena di antara syarat diterimanya amalan harus mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Khadaliman rahimani wa rahimakumullah. Ya, karena banyak manusia tadi sebagaimana disebutkan, ya, apa namanya, menganggap baik segala apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia. Dia dalam keadaan apa? Seolah-olah apa yang sudah dilakukan kebanyakan manusia pasti benar. Apa yang dilakukan oleh mayoritas manusia itu pasti benar. Ya, padahal belum tentu. Ikhwata liman azinu layakum. Ya, tatkala apa? Sumber kebenaran itu semata adalah Al-Kitab wa Sunnah. Ya, sumber kebenaran semata adalah Al-Kitab dan As-Sunnah. Walaupun manusia semua menganggapnya baik, walaupun manusia menganggapnya itu bagus, tapi istihsannya mereka yang tidak berdasarkan dalil dari Al-Kitab wa Sunnah itu bukanlah hujjah. Maka dari itu kembali ke sini, harus dipenuhi dua syarat agar amalannya menjadi soleh. Hendaknya dia, ya, apa namanya, ikhlas karena Allah, dan yang kedua dia harus mencontoh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Hadza liman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menyebutkan pada ini selanjutnya, wasayajidul insanu mukhalifatin fil aqidata. Ya. Dalam keadaan apa? Seorang insan kadang akan mendapati berbagai macam perkara yang menyelisihi dalam hal akidah. Ya. Bid'ah-bid'ah dalam hal akidah. Wa mukhalifatin fil ibadat katsirah. Dan juga perkara yang menyelisihi dalam hal ibadah. Ya, sehingga kita mendapati orang beribadah beda-beda. Ya. Banyak manusia berbeda-beda dalam beribadah. Ya, dalam sholat saja. Ya, dalam sholat. Ketika bersedekap, ya, Sebagian manusia ada yang melakukannya dengan tanpa dalil. Ya, kalau di dada ada dalilnya. Ya, tapi sebagiannya ada yang di pinggang sebelah kiri. Ya, ada yang di pinggang sebelah kanan. Ada yang irsal, enggak bersedekap. Ya. Kenapa? Karena itu semuanya tidak kembalinya kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian juga dalam hal yang lainnya. Apalagi dalam hal penyelenggaraan jenazah kaum muslimin. Masya Allah, itu termasuk kata Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, banyak sekali perkara yang menyelisih sunnah dalam hal itu. Ya, banyak sekali perkara yang menyelisih sunnah. Ya. Ikhwat aliman a'azani Allah yakum. Padahal apa? Kita semuanya diperintahkan untuk bersatu. Kita semuanya diperintahkan untuk bersatu. Dan cara bersatunya tentunya hanya dengan kembali kepada sunnah. Kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga, ya barakallahu fikum, ketika seorang insan mendapati perkara yang menyelisih dalam hal ibadah, perkara yang menyelisih dalam hal akidah, ya, maka apa? An-nasu lahum ahwa'u walahum raghabatu. Ya, manusia masing-masing punya hawa nafsu. Menurut saya yang benar begini. Menurut saya yang benar begitu. Akhirnya apa? Masing-masing mengikuti hawa nafsunya. Ya. Ya. Mereka lahum raghabat, mereka punya keinginan. Saya sih inginnya seperti ini. Saya sih inginnya seperti itu. Akhirnya beragama cuma dengan hawa nafsu dan keinginan-keinginan diri-diri mereka. Ya. Walahum turukun, masing-masing punya cara. Menurut cara kami begini. Menurut cara kelompok kami begitu. Ya, dalam keadaan apa? Fanahnu la nattabi'un nas. Kita enggak boleh ngikuti manusia. Enggak boleh. Ya, manusia mengatakan demikian-demikian. Manusia bilang demikian-demikian. Dalam keadaan kita enggak mau ngikut manusia. Bal na'ridu ma 'alaihi an-nasu 'ala al-kitab wa sunnah. Bahkan kita hadapkan, ya, kita timbang apa yang dilakukan oleh manusia itu di atas Alkitab dan As-Sunnah. Ya, fama wafaqal kitab wa sunnata fahuwa haqqun. Maka apa-apa yang mencocoki Alkitab dan As-Sunnah, maka itu adalah yang benar. Wa ma khalafahuma fahuwa batil. Dan apa-apa yang menyelisih Alkitab dan As-Sunnah, maka itu batil. Enggak boleh kita ikuti. Ya, Masya Allah. Karena khatali mana azin Allah yakum. Banyak sekali ya, dalam hal ini manusia lebih mengedepankan hawa nafsunya, lebih mengedepankan pendapat kelompoknya, lebih mengedepankan tokoh-tokohnya. Ya, sementara ahlu sunnah, ya, mereka menjadikan Alkitab dan As-Sunnah di atas segala-galanya. Ya, untuk kita mengikuti keduanya, ya, dengan prinsip para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian kita lanjutkan ucapan beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, fala tattabi syai'an bihawa. Jangan engkau mengikuti sesuatu dengan dasar hawa nafsu. Hawa nafsumu. Wala tattabi syai'an bihawaka wa rahbatika. Ya. Jangan engkau mengikuti satu perkara itu dengan dasar apa? Barakallahu fikum, dengan dasar kesukaanmu. Ya. Menurut saya lebih senang begini. Jangan. Itu injak semua kesenanganmu, hawa nafsumu, ya, keinginanmu, itu semuanya ditaruh di bawah kaki-kaki kita. Ya, yang kita junjung tinggi-tinggi Alkitab wa Sunnah. Yang kita junjung tinggi-tinggi adalah apa? Al-Quran dan As-Sunnah dengan prinsip para salaf ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Barakallahu fikum. Karena ya, hawa nafsu kita ini begitu berbahaya kalau diikuti. Nabi Daud alaihi salatu wassalam sampai diingatkan. Ya, ya Daud. Ya, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Wahai Dawud, sesungguhnya kami jadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi. Ya. Kenapa? Karena Daud memiliki apa? Luar biasa, keistimewaan, mukjizat. Ya. Fahkum bainan nasi bil haq. Tetapkan hukum di antara manusia dengan benar. Wala tattabi' al hawa. Jangan engkau ikuti hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti hawa nafsu, maka dia akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah. Ya. Jadi hawa nafsu kita, keinginan kita, ya, apalagi kepentingan dunia kita, taruh di bawah kaki-kaki kita, injek. Ya. Yang kita ikuti, kita junjung tinggi Al-Kitab wa Sunnah. Sehingga kata Syekh, ya, fala tattabi' syai'an bihawaka wa rahbatik. Jangan engkau mengikuti sesuatu dengan hawa nafsumu atau dengan sekedar keinginan. Walakin yakunu hawaka wa rahbatuka. Ya, akan tetapi hawa nafsumu dan keinginanmu tabi'aini lima ja'a anillahi wa rasulihi alaihi salatu wassalam. Keduanya mengikut dengan apa yang datang dari si Allah dan Rasulnya. Fala tahwa illa ma ja'a anillahi wa rasulihi. Jangan engkau condongi kecuali yang datang dari si Allah dan Rasulnya. Wala targhab ya illa ma ja'a anillahi wa rasulihi. Jangan engkau sukai kecuali yang datang dari si Allah dan Rasulnya. Hadza huwa sabilun najati, itu adalah jalan keselamatan. Ini jalan keselamatan. Apa itu? Hawa nafsu kita ditundukkan mengikut Al-Kitab dan As-Sunnah. Hawa nafsu kita, keinginan kita ditundukkan untuk mengikut Al-Kitab dan As-Sunnah. Ya. Kalau kita mau mengikuti hawa nafsu kita, fayudillaka an sabilillah. Ya, dia akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Idza taba'ta hawaka, ya, idza taba'ta hawaka sirta minal ladzina taba'u ahwa'ahum. Kalau engkau mengikuti hawa nafsumu, maka engkau menjadi orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, ya, walam yattabi'ul wahya, tidak mengikuti wahyu. Ya, al-munazzal yang Allah turunkan. Masya Allah. Shalli manazin alaikum. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 50. Fa illam yastajibu lak. Kalau mereka tidak mau mengikuti engkau wahai Nabi, fa'lam, ketahuilah, annama yattabi'una ahwa'ahum. Ya, hanyalah mereka itu cuma mengikuti hawa nafsu mereka. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi huda minallah. Dan barang siapa atau siapa yang lebih sesat dibandingkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa ada petunjuk dari sisi Allah. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dengan bentuk pertanyaan. Siapa yang lebih sesat dibandingkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari sisi Allah? Ya. Pertanyaan, siapa yang lebih sesat? Jawabannya, enggak ada yang lebih sesat. Berarti orang kalau sudah mengikuti hawa nafsunya dalam beragama, dia adalah orang yang sangat sesat. Ya, barakallahu fikum, sampai dikatakan mereka menyembah hawa nafsunya. Ya, afaraita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ya, tidakkah engkau melihat kepada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Ya, dia tidak menyembah Allah, tapi dia menyembah hawa nafsunya. Kenapa? Karena segala yang diikuti adalah hawa nafsunya. Yang diperturutkan adalah hawa nafsunya. Dia tidak memperdulikan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Baik, sehingga apa? Dikatakan dia sebagai budak hamba bagi hawa nafsu. Dan ini orang yang paling sesat. Ya, dikatakan waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Siapa yang lebih sesat dibandingkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa ada petunjuk dari Allah? Ya. Innallaha la yahdil qaumal zalimin, sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Kemudian dalam ayat yang berikutnya surat Al-Maidah ayat 48 ya, Allah memerintahkan kepada kita fahkum bainahum bima anzalallah. Maka tetapkanlah hukum di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Wala tattabi' ahwa'ahum, jangan ikuti hawa nafsu mereka. Amma ja'aka minal haq, ya, dari apa yang telah datang kepadamu dari kebenaran. Ya, Nabi diingatkan dalam ayat yang mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah, kalau mau berhukum, berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, jangan memperturutkan hawa nafsu mereka, keinginan mereka. Jangan. Tapi sebaliknya, ya, keinginan mereka harus disesuaikan, ditundukkan dengan apa yang Allah turunkan. Ya, jangan memperturutkan hawa nafsu manusia. Ya. Demikian juga dalam ayat berikutnya yang beliau bawakan, ya, summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Kemudian kami jadikan engkau wahai Nabi di atas syariat dalam urusan agama ini. Fattabi'ha. Ikuti dia. Ya. Ikuti syariat ini yang datang dari sisi Allah. Wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Jangan engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak tahu. Ya, innahum la yughnu 'anka minallahi syai'a. Mereka tidak bisa menyelamatkan dirimu sedikit pun dari azab Allah. Ya, kalau engkau mengikuti mereka, mengikuti hawa nafsu mereka, kemudian engkau dimasukkan ke dalam azab, engkau sedikit pun enggak bisa diselamatkan oleh mereka. Mereka sedikit pun tidak bisa menyelamatkan dirimu. Ya, wa innal zalimina ba'dhum awliya'u ba'd. Wallahu waliyul muttaqin, dan sungguhnya orang-orang zalim itu adalah wali satu di atas yang lainnya, dan Allah itu walinya orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, dalil-dalil begitu banyak yang dibawakan oleh beliau hafizahullah akan larangan mengikuti hawa nafsu dalam beragama. Sebaliknya, kita semua harus tunduk hawa nafsu kita, keinginan kita, ya, kepentingan-kepentingan kita, tundukkan dengan Alkitab dan As-